Matius pasala 20 mesa. Ia ton namandopi mo kota Yerusalem, ratu milako kota Betfage, Josare buntu saitun. Napajolomi puang isa to dua anak gurunna, napasan ni kumua. Male kamu sola dua lako jo kampung tapangujui. Ya ammi ratu lako, ta apalan nampak kamu keledai, sola anak kana dilaaka. Bukai mi bawa duai jomai. Ya keden ni taung kutanai kamu kumua. Capari mi bukai. Lami kua naparalui puang. Nama doi unala napapole. Susi mi joo. Najaji to kadanna puang ala ta'ala. Mangka napau nabi ton na anu kumua. Pauan ni to Yerusalem kumua. Ratu mi to rajami. Pamajong penawanna sakai keledai. Mesa keledai lundara. Male mi jo anak gurunna puang isa sola duai, na pugau kito apa di suanni. Na bawa mi, na lapikki i baju landona, anna sakei i puang isa. Kuda tau mballa baju landona jio lalan, na den to'o tau male leto tangke kaju, na ampahi jio lalan tola naola puang isa. Ia tatonjoloi sola taundi jio bokona puang isa, sime tamba-tamban na kua. Pakala abihi batina Raja Daud dibarakai toto ratu pusanga sanganna puang. Pakala abihi puang Allah Ta'ala jauh kaminang majauna. Ya ton naratu modek kota Yerusalem to puang isa. Sireka bangmi to taulan. Napada mekutana nakua. Unde raya jo tau. Nebali mi te emai tau undin turu inakua. Nabi Isa. Jio mai kota Nazaret, jio tanah Galilea. Mentama mirante bola puang ala ta'ala to puang isa, naulai ito tomang baluk sola tomang ngalilan. Nabalit kuak si mesa ito meja nani tompasi tong kadoi, sola cadokkan pambaluk jangan-jangan. Nakuan ni puang isa tu lako tau. Dendyuki lansura ala ta'ala, nakua puang ala ta'ala kumua, ya to bolaku, ya mo bola ladini imas sambajang. Apa mi pasusi mo bola parampo? Demi to buta solato kupi, male lakorante bola puang ala ta'ala, umpes sitamui puang isa, napa pakita ito to buta, napa lumingka ito to kupi. Apa mabiri itu lako kapala imang solaguru agamang kitai, sepanggaukan mejang ngaran napugau puang isa. Nakagalitoi tulakopea jorante bola puang ala ta'ala si petamba-tamban nakua. Malabi tobatina Raja Daud. Nakua lako puang isa. Tasari raka, apa napau te emai pea-pea? Mebali i nakua. Usading, teda para kami baca lan surat masmur to napau Raja Daud lako puang ala ta'ala kumua. Ia to pea-pea sola to maneja jinna. Mangka mo ta ajahi lalantuk penawa mga pakalaabi. Mesarak mi puang isa jo maitul ako tau, namale lako kota Betania, namang bongi jo. Masawan na melambi, ton napole mo puang isa sola anak gruna de kota Yerusalem, tangbara mi to puang isa. Nkita mi garontok kajuara, jorandan lalan. Male mi lako, apate adabang buanan ampa, daun namandari. Nakuan ni jo garontok kajuara. Mang pamula te allo, te eda mamula membua. Tak pamalaju mi jo garontok kajuara. Ia ton nakitai anak gurunna, jangan ngasan mi. Name kutana nakua. Umbo nakua na tak pamate jo garontok kajuara. Mebali mi nakua. Lami ingaran te kadangku kumua. Ia kematappa kamu na te eda mi bata. Wading kamu mpugau ki susi te kupugau, lako te garantok kajuara. Na te dan na yamanda jo. Apa wading to kamu mangkada manda, lako jo buntu mikua, tiangka aku mutibuang dok tasik. Nang la jajin na iya. Apa to mi peta ada ke mas sambajang kamu, ladiben kamu, ke mata patongan kamu. Male poli omi puang isa lako rante bola puang ala ta'ala, namangajahi. Ia ton namangajahi mo. Ratu mito kapala imang sola pekamberan to Yahudi. Name kutana nakua. Aparana penggaron toi mu pokok ngasang ngijo. indarambeng ko kuasa. Mebali minakua. Laku kutanai toda kamu. Lami pebalina jolo. Kumane pebali kamu. Indarambeng ni kuasa Nabi Yahya njo tau. Puang Allah Ta'ala raka, yari katolino. Sipang kada-kada minakua. Yanta mebali kumua. Kuasa pole jumai puang Allah Ta'ala. Lana kuangki. Siapa inate edami katapai topang ngajah na Nabi Yahya? Apa ia kelatakua kuasa jumai tolino? Malaja aki ilakoto buda nasaba nasanga ya Nabi Jo Yahya. Ia mojo, mebali minakua. Teda kami ikisin ni. Nakuan ni puang Isa. Ya kesusi itu, teda toda kulampauang kamu. Kuasa pole umbo angku wading pugau kicoo. Mpataro mi kadan na puang Isa, nakuan nitu lako kapala imang, sola pekamberan to Yahudi. Umbora mi kuang pahang ite e. Den mesa ambe dua anak kana, piamone dua. Male mi lako anak pamungahna nakuan ni. Anakku, male ko mang jama lako baraaba anggorota ti allo. Napebalii anak kana nakua, teda kumadoang. Apa mang pikir ipole ijo opea, namenassan na male lako bara abang goroona. Maliomi jo ambena lako anak tampakkana. Na swatoi male lako bara abang goro mang jama. Mebali mi jo anak kana nakua. Iye. Apa teeda ranna male? Jaji umbonna rajo to sileto soladuai tonturu kadan na ambena. Mebali mi tulako kapala imang solape kamberan to Yahudi nakua. Iya to kakanna. Nakua mo puang Isa. Lami isen kumua, ia to pasasung solatu lako baine salakedo. Lala abi marawa menjaji umma'na puang Allah Ta'ala nakamu. Nasabak ratu mo to Nabi Yahya pakitan kam ulalan katuan pangkabudayan na puang Allah Ta'ala. Apa teda mi pesadingi ito pangajahna? Apa ia tu lako pasasung solatu lako baine salakedo? Nakatapa ia. Namoy mi isen ngasan mo tu lako kumua. Mematappa mi, apa teda mi menasan, na teda to mi matappa lako puang Allah Ta'ala. Mpataruho mi kadanna puang Isa, na kuan nitu lako kapala imang sola pekamberan to Yahudi. Den pa te epang pasusian, lami pesa adingi. Den mesa ampu baraaban tanan ni anggoro baraabana. Na rompo menggurikina, na kali kalobong pangparan anggoro. Na kabuat to korang, ladini imang ngampa. Mangkai jo'o, na pangapenduluan mi jo'o bara abang goro, lako baktu pira-pira to mendulu, na male lako tondok lain. Yaton na watu pianggorosan mo, na suami to kaunan na male lan nalan ni to tawana. Apa yaton na ratu mo lako, na jokko mi to mendulu. Dento na rambi, dento na buno, na dento to na silekko i batu. Na dadu omi jo ampu bara abas suala abibuda kaunan na, male lan nalan ni to tawana. Apa na pego kiunai to mendulu, susi to nagaukan ni to jolona. Mangka tampakan na, anak jajan na mo na so male lan nalan ni to tawana. Mangkale lam penawan na nakwa, lana kasiri iya to anak kaku. Apa ya to nakita mi jo to mendulu baraaba kumua, ratu ito anak kana jo ampu baraaba, sipang kada-kada mi jo to mendulu nakwa, inde mi pale ito lampu mana hite e baraaba. Tabunoy, anta alangasan ni te manahna. Najokko mi, nabaway lako selenan na baraaba na bunoy. Mekutana mi puang Isa lako tu lako kapala imang, sola pe kaamberan to Yahudi na kuwa, ya ke ratu mi jo ampu baraaba, apar la nagaukan ni tu lako to mendulu. Mebali mi tu lako tau na kuwa. La ratu imbunongasan ni, namane empang peduluan ni jo baraaba na lako to lain. To wa ading lampang benni lako ampu baraaba, to tawana una mo iya, ke wattun nami. Nakua mo puang Isa lako. Tantu den mo mi bacai lan sura Allah Ta'ala tompau na akumua, ya to batu na cabean pandebola, menjaje mo batu ariri petuo, ya mo te'e panggaukan na puang Allah Ta'ala to kaminang melo. Nakua mo puang Isa lako tu lako kapala imang, sola pekamberan to Yahudi. Lami ingaran, teda mi lampu mana hito manah na umma'na puang Allah Ta'ala. Ladialai kamu, nadiben lako bangsa tomaduang turu parentana puang Allah Ta'ala. Susi toto tipe sambak lako jok batu, lama icak, na iya to na ipinni, lama ninnang, susi to mi la jaji lako tau to cian tarimana. Iya to nasading mi kapala imang, sola to parisi jok pang pasusian na pau puang isa, na iseng kumua, iya na papatui jok kadanna. Iya mo jok, na pangatai mi lan jokoy, apa malajai lako to buda, nasabak nasanga iya to buda kumua, Nabi to puang Isa.